ahmala jundahu. Namun ternyata orang ini menelantarkan tentaranya, menelantarkan pasukannya, menelantarkan pengawalnya. Naam. Wa dayya'ahum wa ad'afahum. Dia juga mengesampingkan, menyia-nyiakan, bahkan dengan sengaja melemahkan dari kekuatan pasukan yang dia miliki. Ya, dengan sengaja dia membiarkan pasukannya, menelantarkan mereka, tidak memperhatikan mereka. Naam, melemahkan kekuatan mereka. Wa qata'a akhbarahum, memutus hubungan dengan mereka. Tidak ada ya konfirmasi, koordinasi, tidak ada naam kontak-kontak dengan mereka. Putus hubungan. Ya, putus kabar, berita dan informasi. Dalam kondisi seperti ini, thumma arada minhum inda hujumil aduwi alaihi, ketika seperti kondisinya seperti barusan, ya, arada minhum, dia ingin mengharap bantuan, perlindungan dari mereka, inda hujumil adu, ketika berhadapan dengan musuh. Ya, tiba-tiba musuh datang. Tiba-tiba musuh menyelinap. Ya, masuk ke tempat kediamannya. Nah, dia mengharap pasukan bala tentara pengawal yang dia miliki, ayastafrogu wus'ahum fiddaf'i anhu bighairi quwwah, agar mereka semua yastafrogu wus'ahum, mencurahkan kemampuan dan kekuatannya. Ya. Untuk apa? Fiddaf'i anhu, untuk membela dan melindungi dia. Bighairi quwwah. Ya, padahal sudah hubus, sudah putus hubungan ya dan koordinasi dengan pasukannya tadi. Nah, ya tentu saja sesuatu yang mustahilan gitu. Kecil kemungkinan ya pasukannya akan mengindahkan perintah dia ataukah akan melindungi dan membentengi dia, ya, membela dan menolong dia dari serangan musuh. Nah, ketika tidak butuh dienyahkan, ketika butuh merengek-rengekan gitu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Kemaksiatan dan dosa demikian ini. Ya. Seperti seseorang yang menelantarkan pasukan pengawal ya yang dia miliki. Hadza wa thamma amrun akhwafu min dhalika wa adha minhu amr. Ini tadi telah kita dengarkan bagaimana pengaruh dampak negatif dari dosa dan kemaksiatan. Wa thamma, dan di sana, amrun, ada sebuah perkara, akhwafu min dhalik, yang lebih menakutkan, yang lebih mengkhawatirkan dari perkara tadi. Ya. Wa adha minhu amr, lebih berbahaya dan lebih ya pahit akibatnya. Tadi saja pembahasan yang terkait dengan dampak dosa dan kemaksiatan ya sudah bisa kita bayangkan, kita kalah, kita binasa, kita kan mati konyol kan gitu. Ya. Musuh datang, kita punya senjata enggak bisa digunakan. Musuh datang, kita punya pengawal, tapi kita menelantarkan pengawal. Yeah. Namun ternyata ada yang lebih parah dari itu, ada yang lebih berbahaya dan lebih pahit akibatnya daripada perkara tadi. Apakah itu? Kata beliau, wa huwa ayyakhunahu qalbuhu wa lisanuhu 'inda al-ihtidar wal intiqal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kondisi di mana kalbunya, lisannya berkhianat terhadap dia, ketika dia ihtidhar sakaratul maut, detik-detik meninggal dunia. Wal intiqal ilallah, detik-detik akan menghadap Allah Azza wa Jalla, berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ya, ketika sakaratul maut, ya ketika sudah koma, ternyata kalbu dan lisannya berkhianat. Ya, ketika masih seger waras, lisan dan hatinya naam ya'on gitu ya, semaunya sendiri, ngomong ABCD, punya keinginan ABCD. Namun ternyata ketika sakaratul maut, kalbu dan lisannya diam saja, membungkam, tidak mau diajak berbicara, tidak mau diajak untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Farubbama ta'adzara 'alaihi an-nutqu bisyahadah. Terkadang dia ta'adzara 'alaihi an-nutqu, tidak memungkinkan, tidak bisa untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Ketika sakaratul maut, koma, detik-detik kematian, kalbunya tidak punya keinginan untuk mengucapkan syahadat. Ya, syahadat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Lisannya tidak mau berucap. Padahal ketika seger waras, ya, ucapannya masya Allah, ya bisa dikata paling banyak berbicara. Nah, namun dengan sebab maksiat, dosa, akhirnya ketika sakaratul maut, kalbu dan lisannya berkhianat, tidak mau berucap, tidak mau ya bergerak untuk mengucapkan syahadat at-tauhid. Kama syahidan nasu katsiran minal muhtadirin asabahum dzalik. Sebagaimana banyak dari kalangan manusia telah menyaksikan dan melihat fenomena kenyataan yang ada, yang menimpa al-muhtadirin, orang-orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Banyak terjadi demikian. Nah, disebabkan kemaksiatan yang dia lakukan, dosa yang dia perbuat, menyebabkan dia tidak bisa, tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, hatta qila li ba'dihim, sampai-sampai dikatakan kepada sebagiannya, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, dibimbing, ditalkin, diajari, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqal, namun dia tidak bisa mengucapkannya. Ya, dia cuma bisa mengucapkan la astati'u an aqulaha, aku tidak bisa mengucapkannya. Lisannya sudah berkhianat dengan sebab dosa dan kemaksiatan tadi. Naam, tidak bisa mengucapkannya. Cuman tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Terkait dengan ini pula, kita teringat sebuah hadis bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Naam, untuk mentalkin, membimbing dan menuntun orang yang sakaratul maut, orang yang ya sekarat, ya sedang koma, detik-detik kematiannya, ya, agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang hendak meninggal di antara kalian, ya, dengan ucapan la ilaha illallah. Itu adalah hadis yang sahih, ya, sampai pada Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun lafaz riwayat yang menyebutkan laqinu mautakum yasin, bimbinglah, ya, bacakanlah pada orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan yasin, ya, yakni surat yasin penuh sampai akhir, dari awal sampai satu surat itu, maka itu hadisnya lemah. Ya. Nah, lain ini dia dibimbing untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, ternyata tidak bisa mengucapkannya. tidak mampu mengucapkannya. Nah, padahal bisa jadi ketika dia masih seger waras, ya, ngelotok luar kepala dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia ibaratnya sambil mejamkan mata, nah, bangun tidur sambil mengucapkan bisa hafal la ilaha illallah. Namun sekali lagi dengan sebab maksiat dan dosa terkadang menjadikan seseorang terkunci, ya, lisannya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, wa qila li akhar, dikatakan kepada yang lainnya lagi yang juga, ya, hendak meninggal dunia pada saat sakaratul maut, sekarat, katakanlah la ilaha illallah. Ternyata dia malah mengatakan syah roh gulabtuka thumma qanta. Jadi mungkin suka main catur atau apa, atau main, ya, olahraga. Naam, ada lawannya. Naam, kemudian dia mengucapkan itu tadi, syah roh. Ya. Aku mengalahkan kamu. Aku menang, aku mengalahkan kamu. Setelah itu dia pun mati, tercabut nyawanya. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yang teringat dalam benaknya adalah, ya, menang dalam, ya, perlombaannya, menang dalam permainannya dan semisal. Ya, tidak ingat, tidak naam, terdengar lagi bimbingan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tayyib. Naam. Kalau yang identik dengan kemaksiatan itu ya biasanya apa? Hah? Bola sodo gitu ya. Istilahnya apa? Nah itu. Tayyib. Wa qila li akhar, dikatakan lagi kepada yang lain, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nah, karena ketika seseorang akhir hayatnya dalam kehidupan dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, ya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dakhalal jannah. Nah, siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Maka dari sini bimbingan, ya, para ulama ketika kita mentalkin atau menalkin, membimbing, menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah pada orang yang sedang sekarat koma, ya, kalau sudah berhasil mengucapkannya, na'am, maka jangan di apa ya, disuruh untuk mengucapkannya lagi, karena khawatir nanti belum selesai dari mengucapkannya, ya, tercabut nyawanya. Baik, kecuali kalau, ya, dia setelah mengucapkan la ilaha illallah mengucapkan kalimat yang lainnya. Mana cucuku yang di Surabaya? Mana anakku yang di Kalimantan? Nah, setelah itu baru dibimbing lagi. La ilaha illallah. Udah ucapkan la ilaha illallah. Le, ucapkan la ilaha illallah dan semisalnya. Kalau sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, biar dia diam. Nah, karena tadi, ya, siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, lah, dikatakan kepada orang lain yang juga ketika sakaratul maut la ilaha illallah, ternyata dia mengatakan, nah, ya rubba atau ya rabbi, rabbi, ya rabbi, qailatun yauman wa qad ta'ibtu, kaifa at-tariqu ila hamamin, ila hamamin min jab. Wahai Rabbku, qailatun yauman, ya, telah, dalam bahasa kita mungkin, ya, telah saya ucapkan berulang kali di setiap hari la ilaha illallah, wa qad ta'ibtu, sungguh aku telah capek mengucapkan la ilaha illallah, ya. Nah, sungguh telah sering saya ucapkan dan aku telah capek. Kaifat tariq, bagaimana jalan, ya, menuju kamar, ya, minjab, yakni kamar bersalin gitu, ya. Nah, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah ngelantur, ngigau, ya, berbicara, ngalor ngidul. Setelah dia mengucapkan ini, tsumma qada, dia pun tercabut nyawanya. Nah, wa qila li akhar, dikatakan kepada yang lainnya lagi yang juga sedang sekarat, sakaratul maut, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ternyata dia apa? Faja'ala yuhdhi bil ghina atau yuhadhi bil ghina, dia malah ngidau dengan nyanyian-nyanyian. Ya, karena dia gandrung dengan nyanyian, ya, sampai terbawa pada sekarat. Sakaratul maut, dia pun ya ucapannya yang terlontar adalah nyanyian. Nah, wa yaqulu tatina tantana hatta qada, ya nyanyianlah. Nah, dendang-dendang lagu dia yang dihafal terucap ketika itu. Nah, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya, namun yang keluar dari lisannya adalah nyanyian, dendangan lagu. Ya. Sehingga inilah ketika lisan sudah berkhianat, ya, ketika kalbu telah berkhianat terhadap tuannya. Pada saat-saat dia sedang membutuhkannya, pada kondisi dia sangat-sangat butuh dengan ucapan la ilaha illallah, ternyata lisannya ya tidak mau mengucapkannya. Ternyata lisannya malah mengucapkan hal-hal yang tidak membawa manfaat baginya. Baik. Wa qila li akhar, dikatakan kepada yang lainnya lagi. Ucapan tadi la ilaha illallah, ternyata dia faqal malah mengatakan ma yanfa'ani ma taqul. Apa gila, ora bermanfaat aku. Ora ana faedahe marang ingsun ngene. Ya. Ora ana manfaate wis meneng wae sampean iki. Le ya ngene. Meneng-meneng. Enggak bermanfaat bagiku. Nah, enggak bermanfaat bagiku. Dah diam aja kamu. Duduk manis sana, mam roti. Ya. Ma yanfa'ani ma taqul. Tidak bermanfaat bagiku apa yang kamu ucapkan. Mbah ucapkan la ilaha illallah wis meneng ae, diam. Enggak bermanfaat. Ma yanfa'ani ma taqul, tidak bermanfaat bagiku apa yang kamu ucapkan. Ya. Karena orang ini pelaku maksiat, ngeyel gitu ya. Walam ada maksiatan illa raqibtuha. Tidak ada satu kemaksiatan yang aku temui, ya, yang kutinggalkan illa raqibtuha, melainkan telah aku kerjakan, melainkan telah aku lakukan. Ya, ini seolah dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal rahmat Allah Azza wa Jalla sangatlah luas. Ya, sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan oleh seorang hamba, naam, kalau dia mendapatkan taufik untuk bisa bertobat dengan taubatan nasuha, maka ya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dirinya. Sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, selama itu bukan kesyirikan, maka tahta masyiatillah, ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini, karena dia pelaku maksiat, dia pun merasa ya sudah enggak ada manfaatnya lagi. Yang ibadah, ucapan la ilaha illallah enggak ada manfaatnya. Ya. Segala bentuk kemaksiatan telah aku lakukan. Nah, ya berawal tadi kemaksiatan yang dia lakukan menjadikan lisannya tuh ya tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalbunya memberontak. Ya. Nah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tayyib. Setelah mengucapkan hal tadi, tsumma qada, dia pun tercabut nyawanya. Malaikat mencabut nyawa dia. Walam yaqulha, dia tidak atau belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dosa dan maksiat. Naam. Wa qila li akhir dzalik, dikatakan lagi kepada yang lainnya supaya mengucapkan la ilaha illallah. Faqal, dia malah mengatakan wa ma yughni anni, itu semua tidak memberikan, ya, tidak bisa membelaku, tidak bisa mencukupi diriku. Wa ma a'rifu anni shalaitu lillahi shalah, ya, aku tidak mengetahui kalau sanni aku pernah salat kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia tidak pernah salat. Ya. Wa lam yaqulha, ya, dengan sebab dia meninggalkan salat karena itu kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya ketika sakaratul maut tadi, kalbunya tidak mau mengucapkannya, lisannya pun tidak mau ia berucap. Dia malah mengucapkan ucapan seperti barusan. Ya, enggak ada manfaatnya bagiku. Aku tidak butuh dengan itu. Aku tidak pernah melaksanakan sholat. Akhirnya dia pun tercabut nyawanya dalam kondisi belum mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kata beliau selanjutnya, waqila li akhir dzalik, diucapkan kepada yang lainnya lagi dengan ucapan semisal tadi. Ucapkanlah la ilaha illallah. Dia malah mengatakan huwa kafirun bima taqul. Ya, dia saja kafir pada apa yang kamu ucapkan. Dia tidak beriman dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, dia tidak mau mengucapkan seperti yang apa yang kamu ucapkan. Ya, walam yaqulha, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu pun tercabut nyawanya. Ya, jelas ucapan-ucapan yang ya banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Naam, mengucapkan ini, mengucapkan itu, ngelantur ucapannya. Karena sudah ya naam ditutup mungkin apa namanya itu antara kalbu dengan pikiran dia. Ya sudah tidak sinkron lagi, tidak nyambung. Nah, bisa jadi yang sudah ditutup pendengarannya, bisa jadi yang dikunci adalah lisannya, atau mungkin hatinya, kalbunya. Nasallallahu salamat al-afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Wa qila li akhir dzalik, dikatakan kepada yang lainnya lagi supaya mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dia mengatakan kullama aradtu an aqulaha wa lisan yamsiku anha, setiap aku ingin mengucapkan ucapan itu la ilaha illallah, ya ternyata lisanku menahan untuk bisa mengucapkannya. Ya, di awal tadi dia cuma bisa mengucapkan hah. Ya, yang sekarang ya dia bisa berbicara, tapi ketika ingin mengucapkan la ilaha illallah ternyata lisannya ya tertahan. Ya, mungkin tiba-tiba kaku ataukah bagaimana. Yang jelas dia bisa berbicara yang lainnya, tapi khusus untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa. Dengan sebab apa? Kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Wa qila li akhir dzalika, ini sudah. Wa akhbarani man hadara ba'd ash-shahadin 'inda mautih. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, dan orang yakni ada yang telah memberitahukan kepadaku seseorang yang dia hadir menyaksikan sebagian asy-syahadzin, yakni orang yang suka minta-minta pengemis, ya, inda mautih, ya, di saat komanya, di saat sekaratnya. Nah, faja'ala yaqul, yang dilihat, yang didengar oleh orang ini tadi yang memberitakan kepada Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, pengemis itu mengatakan lillah falsun lillah falsun lillah hatta qada. Ya, falsun ini mufrad dari fulus. Ya, jadi fulus itu jamak, mufradnya falsun. Nah, apa fulus Mas Zakaria? Fulus apa artinya? Uang. Lah mufradnya ini falsun. Pengemis ini mengatakan falsun lillah, falsun lillah, falsun lillah. Ya, uang lillahi ta'ala, uang lillahi ta'ala. Dalam bahasa kita ya, separing-paring, mas separing-paring ya. Sekedarnya, sekedarnya. Ya, seikhlasnya, seikhlasnya gitu ya. Karena dia pengemis. Nah, disebabkan apa? Ya, kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, bisa jadi dia ngemis menjadi pengemis dan ngemisnya itu jadi profesi kan gitu ya. Rumahnya tingkat, punya mercy, tapi berpakaian cempeng-camping ya, di wajahnya di apa namanya itu dipoles dengan debu pinggir jalan ya, pakaiannya disobek-sobek, kemudian suruh ngantar anaknya. Nak, aku mau tugas nih, mau dinas. Ya, cari uang separing-paring, falsun lillah, falsun lillah ini ya. Sampai akhirnya naam meninggal dunia pun teringat ucapan-ucapan itu. Ya. Karena yang namanya minta ini kan ya apa namanya ya? Kalau terus-menerus meminta apalagi dalam rangka untuk memperkaya diri ya, untuk dia kumpulkan sebagai apa mata pencaharian, nah, sebagai hasil atau kekayaannya, maka mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Terus-menerus seorang hamba akan ya yatasa'al, meminta-minta sampai akhirnya nanti menghadap berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Naam, walaisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak ada pada wajahnya naam sekerat dari daging. Naam. Kayak apa ya? Kayak tengkorak gitu ya. Naam. Tayib, dia menghadap Allah Azza wa Jalla, wajahnya sama sekali tidak ada dagingnya, kayak tengkorak itu. Nah, sehingga kalau orang Jawa mengatakan rai gedek gitu ya, jaluk-jaluk, minta-minta terus nggak punya wajah nih dia, rai gedek, wajah itu kayak enam pagar dari bambu gitu ya, enam jelek, enam tapi ya pede aja kan itu, minta-minta. Baik. Kecuali kalau memang dia minta karena sangat-sangat butuh dan mendesak, ya. Nah, ini beda lagi permasalahannya. Tayyib. Wa akhbaroni ba'du tujjari an qarabatin lahu. Kata beliau, juga ada seseorang yang memberitakan kepadaku, sebagian ya pedagang, pebisnis, an qarabatin lahu, terkait ya kejadian yang menimpa kerabatnya. Annahu ihtadara wa huwa 'inda. Kerabatnya ini tadi sedang sekarat. Ya, kondisi koma, detik-detik kematiannya. Dan orang ini berada di sisinya. Wa ja'alu yulaqqinunahu. Orang ini pun wa ja'alu yulaqqinunahu, kerabatnya berusaha untuk membimbing dan menuntun orang ini agar bisa dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Namun ternyata yang terlontar terucap dari dia malah apa? Hadil qit'ah rakhisah, hada mushtara jayyid, hada kadza hatta qada. Ya, karena pedagang tiap harinya batu mebat tinggi. Apalagi itu ya. Naam. Baik, sayang anak sang istri, sayang anak sang istri, manis manis manisan ini ya. Murah murah murah murah. Nah, nas kidil panah lagi terkental lah ini. Nah ini, hadil qit'ah rakhisah, ini murah, ini murah, ini murah. Ya, ini barang bagus, ini barang bagus. Sampai akhirnya dia pun tercabut nyawanya dalam kondisi mengucapkan ucapan yang lantur tadi. Ya, dengan sebab apa? Ya, dengan sebab dosa dan kemaksiatan. Ya, karena pedagang ini ya lumayan rawan. Ya, kemaksiatannya. Oh, dinyang 100 ribu, belinya saja 110 jen. Kemarin baru saja ditawar 115, kok kamu nyang 100. Mepetan itu. Nah, buat belanja, buat kulakan aja enggak bisa. Nah, ya, banyak kejadian-kejadian yang berbau maksiat dan dosa ya, yang menimpa para pedagang. Nah, sehingga dengan sebab kemaksiatan dan dosanya, akhirnya ucapan-ucapan dia ketika berdagang pun ya terucap pada saat-saat ketika dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Nah, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mungkin ya pendengarannya sudah dikunci oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak mendengar dari apa yang dia yang dituntunkan oleh kerabatnya, yang dia ingat cuman tadi ya supaya dagangannya laris. Kata beliau selanjutnya, subhanallah, kam syahadan nasu min hadha ibaran. Subhanallah, mahsuci Allah Azza wa Jal, betapa banyak yang bisa disaksikan oleh manusia dari kejadian ini. Nah, berapa banyak pelajaran yang bisa disaksikan, diambil oleh manusia dari kejadian ini. Walladzi yakhfa 'alaihim min ahwalil muhtadirin a'dham wa a'dham. Dan yang belum mereka ketahui dari keadaan orang-orang yang sekarat itu jauh lebih besar, itu jauh lebih utama. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالِ حُضُورِ ذِهْنِهِ, maka jika seorang manusia, seorang hamba, fi hali huduri dhihnihi, pada saat dhihnihi, akal pikirannya hadir, masih sadar, wa quwwatihi, dia masih seger waras, sehat, wa kamali idrakihi, dia masih mampu untuk berbuat, qad tamakkana minhu syaitan, ya, telah dikuasai oleh syaitan. Naam, wasta'malahu fima yuriduhu min ma'asillah, syaitan mampu menggiringnya untuk melakukan apa saja dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad aghfala qalbahu an dhikrillah, dan syaitan setan menjadikan kalbunya lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, wa atala lisanahu an dzikri, menjadikan lisannya tidak mau zikir kepada Allah Azza wa Jalla, wa jawarihahu an ta'atih, menjadikan anggota tubuhnya enggan untuk melakukan ketaatan kepadanya, fa kaifa dhannu bihi inda suquti quwwah, maka bagaimana kiranya ketika orang itu sudah jatuh kekuatannya, ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tinggal, ya, tidur di atas pembaringannya, di atas kasurnya, di atas ranjangnya, ya. Tayyib, tidak bisa turun ranjang. Nah, washtighali qalbihi wa nafsi bima huwa fihi min alamin naza, kalbunya, jiwanya sudah, ya, betul-betul merasakan pedih dan sakitnya ketika hendak dicabut nyawanya. Saya ulangi, kata beliau, kalau seandainya seorang hamba dia seger waras, ya, akal pikirannya masih normal, dia masih bisa berbuat, ternyata dikalahkan oleh syaitan, setan berhasil menggiring dia, menguasai dia untuk dia berbuat maksiat, ya, setan berhasil menjadikan kalbunya lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala, lisannya, anggota badannya lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, lah bagaimana lagi kalau seandainya akal pikirannya sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana lagi ketika dia sudah hanya terbaring di, ya, kasurnya, di atas ranjangnya. Nah, tayyib, kondisi yang betul-betul tidak bisa kita bayangkan. Dalam kondisi kuatnya saja terkalahkan oleh syaitan, apalagi dalam kondisi lemah dan tidak mampunya. Wa jama'a syaitanu lahu kulla quwwatihi wa himmatihi. Ya, syaitan mengumpulkan sekuat tenaga yang dia miliki dan, ya, perhatiannya. Wa hasyadahu alaihi bi jami'i ma yaqdiru alaihi, syaitan hasyadah, yakni juga mengumpulkan segala sesuatu yang dia miliki dari kekuatannya, liyana la minhu fursatah, agar bisa mengambil kesempatan, ya, dari orang, dari manusia ini tadi. Nah, orang ini sudah lemah, ya, orang ini sudah, nah, dikhianati oleh kalbunya, dikhianati oleh lisannya, anggota badannya, ditambah lagi musuh, nah, mengumpulkan sekuat tenaga yang dimilikinya. Fa inna dzalika akhirul amal, karena kondisi itu yang sedang sekarat, koma, itulah akhir dari, nah, jerih payahnya syaitan, titik-titik, ya, keberhasilan dan tidaknya syaitan dalam yang menggelincirkan manusia ini tadi. Fa aqwa ma yakunu alaihi syaitanuhu dzalikal waqt, maka kondisi yang paling terkuatnya syaitan untuk mengalahkan dirinya adalah ketika itu. Ya, syaitan yang kondisi, naam, kekuatannya terkumpul, naam, adalah ketika manusia sedang sekarat, koma. Naam. Sehingga dari sini kita ingat kejadian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, ketika ada setan atau syaitan yang berwujud manusia datang menemui beliau, ya kamu telah sukses wahai imam, kamu telah berhasil wahai imam. Ya beliau mengatakan apa? La ala waba'at. Tidak, belum, belum, nanti, nanti. Ya, ini belum ya final, ini belum final. Nah, karena beliau belum tercabut apa? Nyawanya. Nah, yakni setan berusaha ini menggelincirkan Imam Ahmad agar beliau ya mungkin bisa terjatuh dalam kesyirikan ataukah kemaksiatan. Nah, karena kondisi itu setan betul-betul berupaya keras mengumpulkan kekuatan dan perhatiannya untuk mengalahkan manusia. Wa da'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal. Ya, dan sebaliknya kondisi manusia yang paling rendah, yang paling apa? Lemah adalah ketika itu, ketika dia sekarat. Nah. Ya, Mas Jindin ya. Ketika lemah atau ketika sekarat itu kondisi yang paling paling lemah. Nah. Faman taro yaslamu ala dzalik. Maka siapa yang bisa, yang kamu saksikan, yang bisa selamat dari kondisi itu? Ya, kondisi manusia ketika itu sedang sangat-sangat lemahnya, sementara musuh sedang kondisi dalam keadaan sangat-sangat kuatnya. Fahunaka, maka ketika itulah, ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Dalam surat Ibrahim ayat 27. Ketika sekarat, sakaratul maut, ketika ihtidar, sekarat, koma, ma'nam, maka Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dengan apa? Bil qawli thabit, Allah Azza wa Jalla kokohkan orang beriman tadi untuk mengucapkan ucapan yang kokoh. Nah, ini kalimat tauhid ya, la ilaha illallah. Nah, sehingga taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ini juga terkait dengan tabungan dan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini selama hidupnya. Ya. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini mampu mengucapkan la ilaha illallah, wa fil akhirah, demikian pula di kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah azza wa jalla simpangkan, sesatkan orang-orang yang zalim. Harusnya beribadah kepada Allah azza wa jalla malah beribadah kepada yang lainnya. Harusnya lillahi azza wa jalla malah lil mal wa li zawjah wa li ghairihi wa lil an'am lil hayati dunia. Ya. Harusnya semata untuk Allah Azza wa Jalla namun malah untuk yang lainnya. Baik, disatkan, disimpangkan, dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang dikehendakinya. Nah. Jadi orang-orang yang beriman yang amal ya soleh dan amal ketakwaannya banyak selama hidupnya, na'am insyaallah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dikokohkan untuk mampu dan bisa mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Fa kaifa yuwaffaqu li husnil khatimah, bagaimana mungkin akan mendapatkan taufik ya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Man aghfalallaha subhanahu qalbu, seseorang yang kalbunya sudah melalaikan Allah Azza wa Jalla, an dzikri, dari zikir kepadanya, wa taba'a hawa, dia malah dalam kehidupannya ya mengikuti hawa nafsunya. Naam. Wa kana amruhu farta atau furta, dan urusan dia ya lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana dia akan mendapatkan taufik untuk bisa husnul khatimah ketika meninggalnya. Fa ba'idun min qalbihi ba'idun min Allah Ta'ala ghafilun anhu. Zikir jauh dari kalbunya. Nah. Dia jauh dari Allah Azza wa Jalla, lalai dari Allah Azza wa Jalla, muta'abbidun li hawa, dia ya menghamba kepada hawa nafsunya. Asyaru li syahwatihi, dia lebih memilih, lebih memberlakukan dan menuruti syahwat-syahwatnya, hawa nafsunya. Walisanuhu yabisun an dzikrih, lisannya kering, kosong dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa jawarihuhu mu'attilatun an ta'atihi, anggota badannya kosong dari taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mustaghilatun bi ma'siyatihi, ya, tersibukkan dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ayu wafaq li khatimatin bil husna, akan mendapatkan taufik, ya, menjadi memiliki kehidupan yang baik, ya, di akhir hayatnya, husnul khatimah. Enggak mungkin. Naam. Walaqad qata'a khauful khatimatu dhuhural muttaqin, dan sungguh kekhawatiran dan ketakutan kehidupan akhirnya ini telah memotong dan memutus punggung-punggung orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sangat takut, khawatir kalau seandainya nanti dia su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi ya jelek. Ya. Wa kanal musiin, berbeda halnya dengan orang-orang yang musiin, yang jelek, melakukan kejelekan. Al-zalimin, yang melakukan pelanggaran syariat. Qad akhadhu tawqi'an bil aman, sungguh-sungguh seakan mereka telah mendapatkan jaminan keamanan, ya, mendapatkan ya label, stempel, rekomendasi keamanan dari ya su'ul khatimah. Nah, Allah Azza wa Jalla singgung mereka dalam surat Al-Qalam ayat 39 dan 40. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im. Apakah kalian wahai orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang menyimpang, ya, aiman, mendapatkan jaminan alaina dari kami, balighah, jaminan yang diperkuat, jaminan keamanan, ya, yang dilegalisir dari Allah Azza wa Jalla, ila yaumil qiyamah, yang berlaku sampai hari kiamat, ya, akan aman, sentosa, husnul khotimah. Innalakum lama tahkumun, sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian ya ambil sikap dan keputusan itu tadi. Jadi mereka ya santai-santai dan merasa aman itu ya cuman anggapan dari mereka sendiri saja. Ya. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakan kepada mereka siapakah yang menanggung mereka dengan jaminan keamanan itu? Ya enggak ada. Orang yang takwa itu malah sangat-sangat takut kalau seandainya dirinya akan meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Adapun orang-orang yang jelek malah dia ya pede kan gitu. Nah. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, ya aminan ma'a qubhil fi'li minhu ahal ataka tawqi'u amnin anta tamlikuh. Ya aminan, wahai orang yang merasa aman, ma'qubhil fi'li minhu, bersamaan dengan jeleknya perbuatan yang muncul darinya. Ahal ataka tawqi'u amnin, apakah telah sampai kepadamu tawqi'u amnin, jaminan keamanan yang dilegalisir, yang distempel, ya, anta tamliku, yang kamu miliki. Jama'ta syai'aini amnan wa tiba'a hawan, yang kamu sehingga kamu mengumpulkan dua perkara. Yang pertama kamu mendapatkan jaminan aman, yang kedua sehingga kamu pun bisa semaunya sendiri, ittiba'a hawan, mengikuti ya hawa nafsumu. Ya saya kan sudah dapat jaminan keamanan, ya karepku dhewe yang itu. Mau saya aya A, B, ya B. Nah. Hada wa ihdahuma fil mar'i tuhliku. Yang demikian ini padahal salah satunya saja imam merasa aman, wa imam mengikuti hawa nafsu, salah satunya saja itu sangat-sangat menghancurkan dan membinasakan seseorang. Kok sampean mengumpulkan dua perkara tadi? Ya. Ya merasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla, dari ya su'ul khatimah, kehidupan yang jelek akhirnya, ya, dan juga kamu melakukan mengikuti hawa nafsu. Nah, apakah sudah mendapatkan jaminan keamanan? Ya. wal muhsinuna ala darbil makhawifi waqat saru wadhalika darban lasta tasluku. Sedangkan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang taat, ala darbil makhawif qat, sungguh mereka telah melewati ya jalan-jalan atau gerbang-gerbang yang mengkhawatirkan. Yani mereka takut dengan azab Allah, akhirnya mereka pun rajin ibadah. Mereka takut dari azab neraka, akhirnya mereka pun bersedekah meskipun kecil yang bisa mereka berikan. Ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr, walau bisyiqqi tamra. Bersedekahkan apa? Jaga diri-diri kalian, bentengi diri-diri kalian dari api neraka meskipun bersedekah dengan separuh biji kurma. Ya, separuh biji kurma itu enggak ada harganya. Naam, enggak ada harganya. Kamu kasihkan ya teman kamu mungkin mah dilempar itu. Ngecek apa piye? Ngek mung setengah. Aku mampu nek mung tuku sekilo ya. Tamang gue namun setengahan gitu. Namun di sisi Allah Azza wa Jalla kamu bersedekah dengan separuh biji kurma, ya separuh buah kurma, itu bisa menjadikan kamu terlindungi dan terbentengi dari api neraka. Wal musin, orang-orang berbuat ihsan, mereka telah melewati gerbang-gerbang yang mengkhawatirkan, yaitu dengan banyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika darbun lasta tasluquh, sedangkan gerbang-gerbang seperti itu tidak kamu tempuh. Ya, ada sedekah lewat, kamu diam saja. Ada kerja bakti lewat, kamu berpangku tangan. Ya, ada tetangga sakit-sakitan, kamu ungkang-ungkang saja. Ya, ada sholat-sholat sunnah, ada kajian macam-macam, ya, ternyata kamu duduk manis saja. Nah, farratta fi zar'i waqat waqtal badri min safah. Engkau menyanyikan fi zar'i untuk bercocok tanam. Waqtal badar, ketika waktu bercocok tanam. Min safah, itu termasuk dari kedunguan. Bercocok tanam itu kan ada mongsonya, ada waktunya. Ya, kalau kita lihat petani itu ada masa, waktu-waktu kapan bercocok tanam, ya sehingga tidak akan mengalami kegagalan panennya. Ya. Lah ketika waktu bercocok tanam ternyata kamu menyanyikan waktunya, maka ini termasuk dari kedunguan. Nah, waktunya tanam cabai, ternyata kamu malah santai-santai. Ya, ketika sudah, sudah tidak tepat untuk cocok apa bertanam cabai, ternyata kamu baru nanam. Ya sudah, nanti ketika hama merebah, kamu akhirnya ya gigit jari. Fa kaifa inda hasadin nasi tudriku, maka bagaimana ketika manusia itu datang masa panennya, kamu akan mendapatkannya? Ya enggak mungkin, yang lain sudah panen kamu baru nyemprot, kamu baru ya ngasih pupuk dan semisalnya. Belum lagi kalau terkena hama, yang lain panen, hama akhirnya menyebar lari kemana-mana, wah ternyata ada tanaman yang baru tumbuh, nikmat segeran itu nasgitel ya. Lah waktunya berbuat dan beramal, kamu pangku tangan. Ketika nanti di akhirat orang-orang mendapatkan hasilnya, kamu juga ingin mendapatkan hasilnya. Ya oke sing karepan gitu, ya oke tunggali kan gitu. Ketika bekerja tidak mau bekerja, ketika masa gajian juga pengen ya gajinya. Ya oke tonggone sing karepan gitu. Banyak teman-teman kami juga seperti itu. Orang DWI. Nah. Hadza ini tadi. Wa ajabu syai'in fika zuhduka fi daril baqa'i bi'aishin safa tatruku. Perkara yang sangat mengagumkan ya, perkara yang sangat apa ya? Kalau kagum kan mengherankan gitu ya. Perkara yang sangat mengherankan yang ada pada dirimu, yakni zuhduka fi daril baqa', kamu terlalu zuhud dengan kehidupan akhirat. Ya, wah saya enggak ingin baca Quran terus dulu, kenapa? Khawatir nanti kalau dianggap bacaan saya bagus. Wah saya tidak ingin taklim terus dulu, kenapa? Nanti tidak koyo santri. Ya, la haula wala quwata illa billah, zuhud dengan kehidupan akhirat. Ya, saya enggak mau disop depan dulu, kenapa? Nanti tidak dianggap rajin. Ya, zuhud dengan kehidupan akhirat. Mengherankan kamu ini, zuhud dengan kehidupan akhirat. Bi aishin saufa tatruku, kamu lebih memilih ya tersibukkan dengan kehidupan yang kelak akan kamu tinggalkan, yakni kehidupan dunia. Wah, daripada taklim mendingan olahraga, dapat keringat, apalagi kalau menang dapat gajian gitu ya, atau dapat apa ya, piala misalkan. Nah, mendingan kerja. Nah, bisa dapat uang kan gitu. Iya. Nah, dia zuhud dengan kehidupan akhirat, kemudian dia menyibukkan dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia kelak akan dia tinggalkan. Manisafi idan billah anta amil magbunu fil bai'i ghabanan saufa tudriku. Sekarang siapa kira-kira yang dungu? Ya. Sungguh billah demi Allah, siapa yang dungu? Anta, kamu, ataukah orang yang naam kapusan rugi fil bai' ketika jual beli, saufa tudriku, yang kelak dia akan mendapatkannya. Jadi orang yang kapusan misalkan mau beli apa ya? Apa ya? Naam. Beli jam tangan misalkan ya. Harganya biasanya rata-rata cuma 50.000, ternyata dia kena tuduk itu, dikentel sama naam penjualnya. Wah, ini kalau di pasar lainnya harganya 250.000. Ini sama sampean saja. Naam, untuk tambah sedulur berapa ya? 100.000 saja. Enggak apa-apa. Saya untung dikit enggak apa-apa. Yang penting sampean senang. Ya, padahal dia ketutuk ini. Harganya cuma 50.000, ternyata dia dihargai apa? 100.000. Nah. Taib, ataukah mungkin dia jual sesuatu. Nah, misalkan jual apa ya? Jual madu misalkan. Ya. Wah, sorry, afwan, enggak sorry. Afwan, ini harga madu sakit lagi anjlok di pasaran. Nek gelem ya tak beli ya 1 kilo 55.000, kalau enggak mau ya sudah silakan. Atau mungkin yang biasa cabai itu ya, yang gawat apa? Gampang bosok, busuk itu ya. Wah, mohon maaf Pak, ini di pasaran lagi barang lagi melimpah sehingga harga cabai merosot tajam. Biasanya sampai 20.000, ini cuman 12.000 aja sudah paling bagus itu Pak. Kalau boleh saya beli 12.000, kalau enggak boleh silakan. Apa tadi yang mikir Arab mau dijual harganya ya cuman segitu, enggak dijual ya nanti bosok kan gitu. Tertipu dia. Padahal karena dia ditipu seperti itu, kalau di akhirat akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nih Bani Adam, dulu kamu ditipu oleh seorang, nih sekarang bagianmu. Yang nipu tadi karena zalim, nah sini kamu dulu pernah zalim sama si fulan toh, ngapu si fulan toh, nih sekarang seperti orang zalim itulah. Nah, kejelekannya ditimpakan kepada yang berbuat zalim. Kalau sudah habis ya, kebaikannya dulu dari yang zalim diberikan kepada yang dizalimi. Kalau sudah habis, kejelekan dari yang dizalimi ditimpakan kepada yang berbuat zalim. Lah ini sekarang kira-kira siapa yang lebih dungu? Demi Allah, kata beliau, kata penyair, ya, kamu yang tidak beribadah di dunia ini, ataukah orang yang naam rugi tertipu ketika jual beli? Naam, jawabannya jelas. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.